50 languages. 29. 29. Di restoran, 1. Di restoran, 1. Apakah meja ini tidak dipakai? Apakah meja ini tidak dipakai? Maaf, saya ingin daftar menu. Maaf, saya ingin daftar menu. Apa saran Anda? Apa saran Anda? Saya ingin bir. Saya ingin bir. Saya ingin air mineral. Saya ingin air mineral. Saya ingin sari buah jeruk. Saya ingin sari buah jeruk. Saya ingin kopi. Saya ingin kopi. Saya ingin kopi dengan susu. Saya ingin kopi dengan susu. Tolong beri gula. Tolong beri gula. Saya ingin teh. Saya ingin teh. Saya ingin teh dengan jeruk sitrun. Saya ingin teh dengan jeruk sitrun. Saya ingin teh dengan susu. Saya ingin teh dengan susu. Anda punya rokok? Anda punya rokok? Anda punya asbak? Anda punya asbak? Anda punya korek api? Anda punya korek api? Saya tidak dapat garpu. Saya tidak dapat garpu. Saya tidak dapat pisau. Saya tidak dapat pisau. Saya tidak dapat sendok. Saya tidak dapat sendok.